saat kau menghilang. Terus terkenang belai kasih mesra yang dulu ku rasa. Akankah terulang seperti dahulu lagi? Mekar tumbuh bersemi cinta di taman hati. Jatuh ke dalam linang membasahi relung hati ini. Sia-sia pengorbananku yang jatuh.